sabarlah dahulu. Semoga kita segerakan bersatu. Ku selalu berdoa pada Ilahi agar bahagia hidup kita nanti. Ku ingin segera hidup bersamamu. Mintaku padamu, sabarlah dahulu. Semoga kita segerakan bersatu. Ku selalu berdoa pada Ilahi agar bahagia hidup kita nanti. Wahai kekasih.